Chan Mali Chan. Chan Mali Chan, ohoi! Chan Mali Chan, ohoi! Chan Mali Chan ketipung payung. Di mana dia anak kambing saya? Anak kambing saya ada di tepi sawah. Di mana dia adik comel saya? Adik comel saya yang pakai baju merah. Chan Mali Chan, ohoi! Chan Mali Chan, ohoi! Chan Mali Chan ketipung payung.